Dengan sebab mereka tu cacat, hang masih lagi basuh berak mereka. Walaupun mereka umur 20 tahun, maknanya pahala masih dapat sampai sekarang. Tapi kalau anak kita sihat, umur 4 tahun dia basuh berak sendirilah. Umur 5 tahun, 6 tahun dia mandi sendirilah. Pahala kita makin kurang sebab dia pandai buat sendiri. Makan pun dia sendiri suap, bedak pun dia sendiri tempek kat muka dia. Mana nak dapat pahala? Tapi untuk anak cacat sampai mati budak tu masih kita dapat pahala. Berapa banyak pahala yang kita bela daripada anak cacat. Jadi setiap sesuatu yang Allah Ta'ala bagi pada kita, jangan anggap benda tu tak elok, bahkan elok sahaja. Sebab itulah kita mesti mempunyai asrar. Asrar ialah penglihatan di sebalik penglihatan. Di sebalik penglihatan yang kasar, di sebalik penglihatan yang luaran, ada penglihatan dalaman. Penglihatan dalaman inilah yang datang, yang dapat kalau kita ni sempurna akal. Kalau kita sempurna iman, kalau kita sempurna ilmu, kita akan dapat satu pandangan yang dipanggil sebagai asrar. Baik tuan-tuan, kita tengok apa dia faedah-faedah daripada ujian Allah. Faedah daripada ujian Allah ada 5. Yang pertama sekali ialah supaya kita dapat merasa nikmat sangat apabila kita telah berjaya mengharungi ujian tersebut. Kenikmatan yang sebenar ialah apabila kita diuji, kita ada masalah banyak, macam-macam bentuk seksaan, dugaan, cobaan, kesusahan, tiba-tiba kita berjaya menangani masalah-masalah tersebut. Dan kita akan merasalah nikmatnya berjaya itu. Supaya orang perempuan yang bersalin, mengandung 9 bulan, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Orang perempuan ini mengandung wahnan ala wahnin, susah atas susah. Sebab tu tuan-tuan, jangan bubuh nama anak wahnin, susah. Dulu ada penyanyi nama wahnin, memang susah tuan-tuan. Saya bela tak timbul-timbul dah, tenggelam terus. Dah nama susah, Wahnin. Ada orang yang membuah nak penyanyi nama pelakon nama Pekin. Memang kedekut semua lah tuan-tuan. Nama pun Pekin. Tuan-tuan dirahmati Allah. Allah kata orang perempuan ini bila mengandung susah atas susah. Nak bawa badan susah, nak jalan susah, nak semayang susah, nak bergerak susah. Belum masuk lagi duk mengidam. Duk alah dengan budak. Bawa badan suami dia pun tak boleh. Dia terajang suami dia. Duklah jauh sikit. Orang pening bau dia. Merajuk suami pergi ke dapur. Suami merajuk pergi ke dapur. Suami ni kalau merajuk pergi kedai kopi. Kenyang. Orang perempuan kalau merajuk duduk dalam bilik kunci pintu teriak. Ha, tu beza cara kita merajuk ni. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia mengandung seksa, seksa. Dalam mengandung teruk-teruk tu pun sahur bangkit lagi. Bangkit song lagi, masak nasi kat suami dia, tumbuk sambal lagi, duk goreng ikan lagi. Dalam umur 8 bulan tu pun duk pergi pasar Ramadan lagi, nak beli lauk kat nasi kat suami dia. Ni kata orang perempuan, seksa sangat. Kadang-kadang anak lagi 2 tahun mengandung pula dah. 2 tahun tu pula duk bebai pula, duk nak dukung saja, yang perut besar duk dukung budak lagi. Suami relax. Abang dukunglah pula ni budak ni, dia bukan nak kat aku, dia nak kat hang. Tu alasan bapak tu cukup senang. Dia bukan nak kat abang, dia nak kat hang. Dengan perut besar, dengan dukung budak lagi belah kiri, raga botol susu pula. Bila bersalin saja isteri tadi, dia tengok jari anak dia yang halus-halus. Anak dia tidur lepas menyusu. Dengan tidur lena mulut duk tenganga duk dalam bedung tu pula. Mak ni kata apa? Isteri kata apa? Ya Allah, letih tu hilang. Sakit 9 bulan tu hilang. Dia tengok anak jari dia, dia tengok anak apa jari anak dia, tengok kaki anak dia, tengok kepala anak dia, tengok pipi ben anak dia tu. Hilang sakit. Nikmat sangat dapat anak. Walaupun mula-mula bersalin 3 hari tu, kak dah main tanya, sakit lah beranak? Sakit. Tak mau dah lepas ni, serik lah. Tuan-tuan lahum, tak mau lah. Bohong tuan-tuan, tahun depan beranak pula. Pasal apa? Pasal nikmat itu Allah Ta'ala bagi. Kita akan merasai nikmat apabila kita berjaya melangkaui, melepasi ujian. Memang itulah nikmat sebenarnya. Macam kita nak pergi Mekah. Berapa lama kita kumpul duit nak pergi haji? Nak dapat haji ni berapa lama? Kena sistem kota. Tuan-tuan, tak apalah, kira betul lah orang Kedah. Kota. Kalau orang Perak. Bila nak pergi haji? Pakcik. Pakcik, bila nak ke haji? Entahlah ustaz. Demen ni ada kok. Itu masalah orang Perak pula. Tuan-tuan, dia orang Kedah kira betul lah. Bila nak pergi Mekah ni? Mereka kira kota pula. Kira betul lah. Mereka orang Perak nak kata apa? Bila nak pergi haji? Yop. Entahlah, demen ni ada kok. Tuan-tuan. Sambung sendirilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ingat senang nak pergi haji ni. Dengan motong getah, buat padi, pukul padi, ambil apa nak kerja, nak kumpul 15 ribu. Isteri 15 ribu, suami 15 ribu. 10 ribu tambang saja, 5 ribu belanja, tok tek, duk ada 5 ribu. Elok nak cukup duit 15 ribu, anak pinjam, elok nak buat ni pula, ribut topan mari. Kena ganti bumbung pula, elok dah cukup duit, anak pula sakit dah cukup duit pula, anak nak masuk universiti pula, tak boleh pergi lagi Mekah. Bila dah cukup duit semua, anak dah lepas, bumbung pun tak tercabut, ribut pun tak ada, pergi kursus haji pula 3 bulan. Ustaz tu pula mengajak pula pelan ya amat. Ya. Jadi jenis haji ni ya, dia ada 3 nah. Tu banyak dah mengajak lagi. Ni nak tulis apa ni? Kuduk tulis apa ni? Haji apa? Ifrad ke, tamattu' ke apa ni? Tu banyak lagi. Lalah duk tulis tu 101. Duk kira berapa kali. Punya seksanya tuan-tuan, mari kursus haji, motor hilang. Beg tangan hilang, spek mata tertinggal, buku doa hilang. Itu nak pi kursus 3 bulan. Tu nak pi tu kepala batas lagi, nak terbang lah, nak pi Kelana Jaya lah, duk beratok, belum sampai lagi di Mekah, di Jeddah lagi berebut naik bas, berebut duk di hotel jauh pula daripada Masjidil Haram, habuk banyak pula. Sat lagi berebut nak ambil wuduk, berebut nak makan nasi, berebut nak cari buah apple, ada yang ambil buah apple 4 biji seorang ni. Punya tamak tuan-tuan. Orang bagi seorang sebiji, dia 4 biji macam dia makan. Seksanya tuan-tuan nak pergi haji ni, nak pergi, nak pergi Arafah pula, wukuf tu duk bah jam pula. Bah tu pula bukan pergi Arafah, noh. Pergi ke Jeddah. Reba bah silap. Tak sampai-sampai nak sampai apa, hampir pergi dah. Tu zaman saya pergi. Punya lama mereka ni, bila grup mereka nak main ni, kita dah nak tidur lah, mereka baru sampai. Hampa pergi mana, lambat kan? Reba bas je lah, mereka pergi ikut Jeddah. Hampa nak wukuh kat Jeddah. Nuh sesak pergi ke Jeddah. Besok paginya tuan-tuan, kita wukuh, duduk atas bukit, duduk tempat lapang. Hilang segala penat 15 ribu. Hilang segala letih nak kumpul 15 ribu, 10 ribu. Hilang penat kursus 3 bulan. Hilang penat kita berebut di hotel, berebut di kemah. Letih tu hilang bila kita berada di kemuncak kehidupan. Iaitu ketika menunaikan haji wukuf di Padang Arafah. Orang yang duduk di Padang Arafah ni, dia mesti menangis. Hari wukuf, hari lepas tak sebelum nak tolak pergi Muzdalifah, nak pergi Mina ni. InsyaAllah dia menangis. Pasal apa? Kemuncak hidup dia dah sampai. Letih ni hilang lah. Letih motong, letih buat padi, letih pukul padi, hilang dengan sebab kita duduk di Padang Arafah. Bila kita duduk tu saja kita rasa, ya Allah, kerdilnya aku, henanya aku, kecilnya aku. Pegang tangan isteri menangis, pegang tangan suami menangis. Masing-masing minta ampun, maafkanlah abang apa. Abang banyak salah dengan. Tak apalah abang, cik maaf abang lama. Sebelum mai sini pun cik maaf lah. Elok sangat lah. Abang banyak tipu hang. Tahu. Cik tahu. Tak je cik tak ambil hati. Hantar tak mana. Dah banyak kali abang tipu, kata duit tak ada lah, padahal duit abang ada. Dah bukan hak tu. Abang nikah lagi satu, lama lah. Dia ambil batu tu, dia empuk kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini yang dikatakan kemuncak kehidupan di Padang Arafah. Sebab itu bila kita ni berjaya sampai di sana, hilang segala-gala masalah. Apple tak cukup ke? Duk bersempit, bersesak nak semayang, nak tawaf ke? Nak wukuf susah ke? Nak sa'i susah ke? Bila duduk di situ, lapang hati. Ini selepas Allah Ta'ala bagi ujian. Benda ini akan kita dapat selepas kita dapat ujian. Bila tuan-tuan berjaya menangani ujian tersebut, hidup kita akan jadi seronok. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni dapat ujian daripada Allah, tuan-tuan kena ingat ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi sekarang. Innama'al usri yusra. Sesungguhnya yang akan mengikuti kesusahan ialah kesenangan. Selepas susah ni mesti Allah nak bagi senang. Apa benda yang senang? Wallahu a'lam. Sebab tu tuan-tuan kena sabar. Penceramah kena sabar, ustaz kena sabar, tok imam kena sabar, tok bilai kena sabar, jemaah kena sabar, semua kena sabar. Pasal apa? Ada rahsia lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala matikan anak kita. 2 tahun demam, semua babi. Mati tuan-tuan. Jangan kita merungut. Dengan duk maki kat babi pula, celaka tu babi ni. Marah ke doktor, bengong punya doktor. Nak buat macam mana, sudah mati, sabarlah. Mungkin selepas ini Allah akan bagi anak yang lebih baik daripada itu. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, bila dia hilang satu benda, bila dia tak ada satu benda, terlepas satu benda, dia tidak akan merungut, melainkan dia akan berkata, ya Allah, aku redha dengan kehilangan ini. Dan aku bermohon padamu, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik daripada yang hilang. Inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad kepada Ummu Salamah bila suaminya Abi Sahnah meninggal dalam peperangan selepas beberapa hari cedera. Selepas beberapa hari cedera, mati suami dia. Anak 5 orang. Menangis si suami, si isteri ni, Ummu Salamah. Sebab anak yatim, siapa nak bela? Siapa nak bela? Maka Rabi ini pergi jumpa dengan Ummu Salamah. Jangan menangis, wahai Ummu Salamah. Kamu berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan suami kamu yang lebih baik daripada yang mati. Maka doalah Ummu Salamah. Minta pada Allah gantikan yang lebih baik daripada arwah suami. Tak salah tuan-tuan. Akak-akak di belakang yang suami mati. Minta macam itu. Setengah orang dia malah kahwin dah. Tak mahu saya lemah perut ni. Malah nikah lah, nyemuk katil lah. Dah tidur seorang senang. Minta, Nabi suruh minta. Bila dah habis iddah, Nabi pergi minang. Terkejut Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, saya dah tua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya pun tua. Eloklah, hang tua, aku pun tua. Saya anak 5 ya Rasulullah. 5 pun tak apa, depa tu pun jadi anak aku. Bukankah engkau berdoa hari itu minta pada Allah gantikan suami yang lebih baik daripada yang mati? Bukankah Muhammad itu manusia paling baik? Kawinlah Rasulullah dengan Ummu Salamah, janda anak 5. Anak tiri Nabi ada 7. 2 daripada Khadijah, 5 daripada Ummu Salamah. Khadijah tu pula 2 kali kahwin. Sebelum kahwin dengan Nabi, 2 kali kahwin. Kali kahwin yang pertama ada anak. Kahwin kali kedua pun ada anak. Ada 2 anak kahwin dengan Nabi. Kahwin dengan Khadijah, janda anak 2. 2 kali kahwin. Kali dengan Nabi, nombor 3. Anak tiri Nabi yang kelima, yang kesapa, yang ketujuh, daripada Ummu Salamah. Anak tiri Nabi ada 7. Anak kandung Nabi pun ada 7. 6 daripada Khadijah, 1 daripada Maryah Qibtiyah. Jadi daripada Khadijah saja dapat 7 anak. Daripada Khadijah dapat 8. 6 anak kandung Nabi, 2 anak tiri Nabi. Kemudian seorang anak kandung Nabi daripada Maryatul Qibtiyah. Dan 5 lagi anak tiri Nabi daripada Ummu Salamah. 7 anak tiri, 7 anak kandung. Oh gitu Ustaz, tak tahu. Itu kena main mengaji. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Anak tadika duk ajar kita. Balik tadika duk ngajar. Pak kata, pak pun tahu. Ngahang orang tahu. Pak baca pula. Cik baba jatuh dalam parit. Yang tu pak dia tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita lihat anak mati, Allah Ta'ala adalah sebab. Apa nak kisah dengan budak 2 tahun mati? Kompom ahli syurga. Nabi kata, siapa yang mati anak seorang, siapa yang mati anak dua orang, siapa yang mati anak tiga orang, mereka akan jadi benteng kepada kamu daripada api neraka. Mereka akan tunggu kita di hari kiamat depan pintu syurga. Cari mak, cari bapa untuk tarik tangan mak bapa dia diheret masuk syurga sama-sama. Siapa yang mati seorang, dua orang, tiga orang, tak kira lah, dengan dua syarat. Yang pertama sabar ketika kematian, yang kedua redha selepas kematian. Siapa-siapa yang mati anak dia yang kecil-kecil, dua sifat ini ada pada diri dia, syurga mak bapa. Yang pertamanya apa? Yang pertama sabar ketika kematian berlaku. Bila orang bagi tahu din, sebab banyak-banyak din, anak hang tak ada lah. Dia kena langgar motor lintas jalan tadi. Cah pala dia, minta maaf. Ada ke hospital sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Anak aku baru 4 tahun, tak ada dosa apa lagi. Sekurang-kurangnya aku ada wakil dalam syurga. Alhamdulillah. Itu sabar. Yang tak sabarnya, siapa langgar? Siapa langgar? Tak tahu. Dia lari gitu, celaka, haram jadah. Kalau aku dapat, aku semelih budak. Itu tak sabar, dia tak dapat. Dia kena sabar. Setengah orang dia pengsan. Pengsan saja. Sedar pengsan. Lepas pengsan, sedar. Lepas sedar, pengsan. Yang ni tak dapat. Ada yang jadi gila, kamu ada. Itu tak redha. Selepas mati anak dia, kain baju anak dia, dia simpan. Bantai busuk anak dia pun dia simpan. Segala kain baju simpan dalam almari. Kadang-kadang tidur atas katil anak dia. Kadang-kadang tu menyembang dengan anak dalam bilik. Bila kita kata, mah, hey, anak kita tak ada dah. Ada tu cik duk menyembang ni. Ada duk gelak kat cik tu. Oh, tak sihat dah bini aku ni. Ini nama dia tak redha. Orang macam ni takkan dapat syurga. Sebab tu wartawan-wartawan tak perlu temu ramah. Dah mati-mati lah. Ini 2-3 tahun lepas tu temu ramah balik. Anak 3 orang mati dalam tali ayak. Mai temu ramah. Wartawan ni 10 tahun, 4 tahun, 3 tahun lepas mati. Ayah ni yang jahat wartawan ni pun. Dia mai tanya balik. Apa perasaan makcik sekarang tiap-tiap kali mendengar takbir raya? Apa perasaan makcik bila kenangkan anak-anak makcik 3 orang jatuh dalam tali air tu? Makcik. Ha, sudah yang tu lah. Dah mati 3 tahun sudah lah. Ni tu. Memang tak rasa sangat. Lemah tuan-tuan. Ada pula dia duk zoom muka makcik tu. Duk close up muka makcik tu. Akhirnya makcik tu tak redha balik. Adakah sebelum kejadian tu berlaku, adakah tanda-tanda yang anak makcik tu sebelum dia mati, adakah tanda-tanda? Memang ada. Dia minta mercun, makcik tak bagi. Dia akan kailah minta mercun, minta bunga api. Tak ada bertandung pun dia akan minta. Sudahlah, patut-patut hang jawab. Makcik tak kisah, tiga-tiga tu ahli syurga. Seorang 2 tahun, seorang 4 tahun, seorang 6 tahun. 3 anak makcik dalam syurga, alhamdulillah. Dan makcik pun kalau makcik sabar dan redha pun makcik dalam syurga. Apa lagi nak ada, apa lagi? Tak ada soalan dah. Makcik sekarang pun insya-Allah dah syurga dah. Tu pun makcik tak sembahyang dah pun, alhamdulillah lah kita. Itu pun bengong juga kesannya. Dia faham bila anak dia mati 3 orang tak payah sembahyang dah. Ustaz kata mati anak masuk syurga makcik, kata dia. Makcik kena sembahyang juga. Oh gitu, ingatkan makcik tak sembahyang dah. Kena sembahyang juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ujian. Makcik yang menangis pasal anak mati tu normal. Memang patutlah dia menangis perempuan. Punya tak kuat semangat. Semangat kena kuat. Ujian sikit pun kita lemah leceh tuan-tuan. Tok imam baca ayat pendek, kita marah. Baca ayat panjang, kita marah. Apa nak jadi ni kita ni tuan-tuan? Baca ayat pendek pun marah. Han tengok tok imam, rukak kedua, qul huwallah. Rukak pertama, inna a'tainah. Han tengok betul tak? Han tengok. Sebelum sembahyang tu baca kat lah. Rukak pertama, inna. Rukak kedua, qul huwallah. Tengok tak? Tengok sembahyang tu, tok imam baca inna a'tainah. Dia nak kata betul yang dia kata tu. Dia cuit kawan dia. Tengah duduk semayang. Yang kawan dia hak kena cuit tu pun hangguk. Teruknya. Pak saya apa? Pak saya marah. Baca ayat pendek-pendek tak puas. Bila baca ayat panjang pun, ujian sikit aja. Ayat panjang pun tak boleh duduk lah. Tak boleh lama dah. Salah lah tuan-tuan. Dalam Islam, kita ada banyak ujian. Dan bila kita ada banyak ujian, dan banyak untuk menyelesaikan masalah. Kalau tuan-tuan baca semayang, tu imam baca ayat panjang, saya tengok tu, Quran tu, sikit punya uzak tu. Tu kena satu muka satu rakaat tak sakit gout letih. Tapi Allah Taala bagi peluang. Kalau agak-agak tak boleh berdiri, tuan-tuan boleh duduk. Sembahyang tarawih, agak-agak tok imam baca panjang, jangan komplain, duduk, sembahyang duduk. Boleh ha? Walaupun sihat, boleh duduk. Tapi kalau kita duduk dapat pahala setengah daripada pahala orang berdiri. Ustaz, duduk pun sikit lutut tak boleh. Kalau begitu, tidur. Sembahyang sambil berbaring. Lima orang baring, boleh. Tuan-tuan jangan marah depa. Depa sembahyang. Tapi setengah orang dia tak faham. Apa depa duduk tidur belakang. Dah ah, depa sembahyang. Cuma orang yang sembahyang berbaring, pahala dia setengah daripada sembahyang duduk. Sembahyang duduk pula setengah daripada pahala sembahyang orang diri. Ustaz tu macam makmum duduk kan? Tak apa kan? Ini macam saya tok imam. Saya pun tak boleh diri lama lah. Boleh tak saya duduk? Boleh lah. Tok imam duduk. Mana boleh dia seorang diri dia tengok alhamdulillah rabbil alamin duduk dia boleh. Ah dia pun duduk boleh. Dapat pahala separuh. Dalam Islam kalau ada ujian dia ada untuk penyelesaian dia. Bukan kita dipaksa buat juga. Inilah yang disebut fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu masing-masing. Supaya kita puasa ni lah. Puasa kita ni adalah ujian daripada Allah. Makanan banyak tapi tak boleh makan. Nafsu ada tapi tak boleh buat bulan siang hari. Segala keinginan ada, Tuhan kata tahan, tahan sampai kamu berbuka nanti. Sebab apa Allah buat macam itu ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah nak tengok siapakah amalan terbaik di kalangan kita. Allah tak kata nak tengok amalan terbanyak. Yang Allah nak tengok ialah siapakah amalan terbaik. Banyak orang yang tidak dapat buat ibadah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Mengumpat juga bulan puasa. Mata lia tengok benda haram. Itu makna tak terbaik. Ada orang yang jadikan bulan puasa ni bulan tidur. Tidur daripada awal sampai ke buka puasa. Lepas sahur tidur. Lepas zuhur tidur. Lepas asar tidur. Pukul 6.30 baru sembahyang asar. Pukul 7 pi pasar Ramadan. 7.25 buka puasa. Tengah duk makan kurma dia komplain kat isteri dia. Tak tahulah. Lah puasa pun tak rasa apa lah ni. Tak letih langsung lah. Nak letih apa? Hang tidur dari pukul 6 sampai pukul 6. Macam mana nak rasa letih? Tujuan puasa tu ialah untuk diuji. Tapi kalau itulah dia buat macam mana? Baik, yang kedua. Yang pertama untuk Allah Ta'ala uji. Dan bila Allah Ta'ala uji, kita akan dapat rasa nikmat ujian tu bila kita berjaya. Yang kedua. Kenapa Allah Ta'ala uji kita? Yang keduanya Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang terbaik amalannya. Ada orang yang boleh sembahyang. Tak heran sebab dia sihat. Rajin sembahyang mat. Tengah duduk sihat. Bila sakit? Sembahyang ke tidak? Allah nak bagi sakit. Allah bagi sakit sebab Allah nak tengok. Am boleh tak sembahyang? Rajin nak sedekah. Tengah banyak duit. Tengah tak duit. Berapa ramai yang tak boleh sedekah? Hang jangan pi berubat dekat bumbung siam tu. Syirik. Usau. Apa ni? Kepiah teh kepala. Pi mengadak tu bumbu siang tu dosa. Oi, kita nasihat kawan kita. Pasal pi berubat dengan bumbu siang. Tutup anak dia sakit. Agak-agak dia pergi jumpa tak bumbu siang. Ha, pergi mana? Pi berubat. Dulu orang kata haram berubat kat dia. Tak apa, ikhtiar. Dulu orang kata haram. Tu dululah dia. Dia berubah ikut zaman. Belum. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab tu kita nak cakap pada orang senang. Nak cakap ni subhanallah senang. Pasal kita tak kenal. Satu pegawai bank. Ni duk bunyi loceng kat telinga ni. Kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling kling k 24 jam. Ni dia kata Ustaz, rasa nak entak kepala kat dinding Ustaz. 24 jam semayang, dengar kerja, dengar apa pun, dengar apa benda yang kat telinga saya ni Ustaz. Mem mengadap saya 4 kali dah. 4 kali dah. Hari ni saya minta kawan saya pergi ke rumah dia di Kuala Lumpur, di Sepang. Pergi tengok di rumah dia apa benda ada. Tuan-tuan, kita belum lagi diuji macam itu. Kita diuji baru bengang telinga. Dia diuji bunyi loceng, bunyi loceng, bunyi loceng. Bunyi loceng di telinga ni tuan-tuan, kebanyakannya berpunca daripada santau. Santau ni banyak jenis. Ada santau angin, ada santau hantar, ada santau makan, ada santau puja. Tanda-tanda nak kena santau ni banyak tanda dia. Batuk darah, sakit. Ya, sahabat saya baru ni Tok Imam di Kuala Lumpur, saya pergi ziarah dia di hospital. Punya gemuk tuan-tuan. 4 kali saya badan. Tak boleh tidur, kesian. Atas katil dia saja duk ada 7 bantal. 3 tang kepala, 4 tang kaki. Tak boleh tidur. Lah-lah main tidur atas meja lagu. Tak boleh cakap. Macam mana ustaz? Sakit. Tak boleh cakap. Okey. Ni, ada benda sangkut sini. Doktor pun tak tahu apa benda sangkut. Bila kita buat keluar ni tuan-tuan, muntah. Kaca keluar. Duri keluar. Kesian sahabat. Itu nama dia santau. Macam mana dia kena santau? Di masjid tempat dia jadi imam, orang berak betul-betul tengah-tengah masjid. Besok tingkat bawah masjid dia pula, orang berak di bawah pula. Hari lusa tu pula, orang berak pula dalam singki pula. CCTV dalam masjid tu, ambil gambar tu, tak nampak. Yang nampak berak je timbul. Siapa berak? Wallahualam. Pandai oh tuan-tuan, ilmu kita. Dia boleh hantar taik je. Dia pun ambil gambar tu, CCTV dalam masjid ni. Dia pun tengok tarikh dia, tak ada siapa pun yang berak. Tiba-tiba muncul najis atas masjid. Sehari lepas keluar 3 taik ni, tumbang tu imam. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan nak tengok santau ni senang aja. Tuan-tuan tengok pada kuku tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena santau, bahagian bawah sekali dekat dengan di isi tuan-tuan tu, bahagian bawah yang sekarang ni warna putih, dia bertukar jadi warna hitam. Ha, itu tanda-tanda santau. Sebab ada orang kata, asal batuk santau. Asal santau batuk. Dah, tengok tangan dulu. Sekarang cuba tengok tuan-tuan. Kuku tuan-tuan. Bawah tu hitam ke putih? Ha, kalau putih, sihat. Teruslah, takut. Tapi kalau tuan-tuan hitam di bahagian atas di sini, itu maknanya kena potong. Sebab tangan kukunya sudah panjang, ya. Eh, tengoklah kalau atas ni dah hitam tu, kena pergi ambil motong kuku lah. Pergi potong tengok lagu mana buat cari jalan ke. Yang hak di bawah ni, hak hitam yang dia tak mau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ujian. Nak tengok masa sakit boleh tak semayang? Nabi Ayub bila dia semayang kuat, setan kata boleh semayang, dia sihat. Tak apa kata Allah, cuba tengok hang test dia sakit, tengok lagi kuat daripada waktu sihat. Yang ni lah tuan-tuan nak tengok ujian. Sebab tu bila kita ni sakit, bila kita ditimpa musibah, jangan jadikan musibah itu untuk melemahkan ibadah. Rasulullah masih datang sembahyang berjemaah, ikat kepala ni, ikat kepala dengan kain serban, tarik sampai naik urat di dahi Rasulullah. Abu Hurairah tanya pada Rasulullah, kenapa Rasulullah engkau sakit teruk, engkau ambil kain kau ikat di kepala, urat ditimbul di dahi Nabi? Kata Rasulullah, sebab aku ni bila buat ibadah, pahala yang aku dapat dua kali ganda daripada pahala kamu biasa, umat orang biasa. Sebab itu bila aku sakit, aku akan diuji oleh Allah dua kali kesakitan daripada orang biasa. Pahala Nabi, pahala dua kali ganda kita. Dan bila Nabi sakit pun, sakit Nabi dua kali ganda daripada sakit kita. Nabi Muhammad mai sembahyang jadi imam. Abu Bakar ditolak jadi imam, Abu Bakar tak mau. Kata Abu Bakar, selagi Rasulullah ada, tak layak bagi saya jadi imam. Rasulullah lah jadi imam. Nabi pun jadi imam dalam keadaan imam duduk. Semayang subuh, duduk. Bila duduk Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi pun duduk. Semayang subuh. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi semayang duduk, Nabi suruh mereka bangun. Kamu bangun. Biar aku saja yang duduk. Sebab aku tidak sihat. Kamu sihat, kamu berdiri. Aku sakit, aku semayang duduk. maka boleh tu imam yang sakit semayang duduk, dan wajib atas makmum bangun berdiri walaupun imam duduk, bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanbali, kalau tu imam duduk, makmum kena duduk. Itu bagi mazhab Hanbali. Ustaz, itu Hanbali ikut siapa lah? Ikut Nabi juga. Dan Nabi suruh kami makmum duduk. Pasal apa Hanbali suruh duduk? Sebab ada satu lagi perbuatan Nabi ketika Nabi jatuh daripada kuda. Bila Nabi jatuh daripada kuda, rusuk Nabi ni sakit. Nabi tak boleh rukuk, Nabi tak boleh berdiri, Nabi tak boleh tunduk. Nabi semayang duduk. Bila Nabi semayang duduk, sahabat berdiri. Nabi kata, duduklah macam aku duduk. Maka semua semayang duduk sebab Nabi duduk, tu imam duduk. Itu adalah pegangan mazhab Hanbali. Pegangan mazhab Syafi'i, Nabi duduk, makmum berdiri. Kita macam itu. Jadi Hanbali pun betul, Syafi'i pun betul, sebab kedua-duanya diambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hak lain semua sah. Ini pun masalah dia tuan-tuan, banyak macam itu. Serupalah pagi Jumaat. Tok imam bangkit lambat, pukul 6 baru bangun. Abang cepat dah bangun. Orang nak sembahyang subuh ni, hari Jumaat ni sujud sejadah. Ambil jubah, pakai serban, terbang pergi masjid. Naik motor laju. Terlupa mandi hadap sah. Isteri kata, abang tak mandi lagi. Tak mandi apa pederah yang tuan. Apa hal makcik? Tok imam tu tak mandi pinggu. Hang panggil dia lagi jadi imam harum masjid. Kawan ni pun pertahanan awam 99 ni. Hambak di belakang, hambak-hambak tak ada tuan-tuan. Tok imam sampai-sampai jadi imam lah. Habislah. Dia pun ikut sekali pertahanan awam tu pun. Allahu akbar. Habis-habis sembahyang salam doa apa semua dah. Imam. Imam tak mandi ke? Ya? Allah. Hang tahu mana? Makcik abang ni. So pasal apa? Hang tak beritahu aku nak beritahu apa? Tak imam ya. Aku ikut sekali ya. Hukum dia yang lain tu sah. Dua depa yang tak sah. Ha, pergi mandi lain. Tu imam tu kena mandi. Ha, Pak Long tak payah mandi lah. Dan tak payahlah tu imam tu pagi Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat duk umum. Tak payah umum lah sembahyang Jumaat tak lagi. Tuan-tuan ha? Yang mana main subuh pagi tadi, tolong ulang balik lah. Siapa? Saya terlupa mandi hadap sah. Jadi terlupa sungguh. Nanti yang mana main pagi tadi, tolong ulang balik lah. Yang bini dia makji 4 bulan tak keluar rumah tuan-tuan. Orang duk tengok dia. Sebab tu tuan-tuan kena mengaji. Masalah kita ni bila tak mengaji, jadi macam tu. Jadi susah semua orang belakang. Jadi Allah Ta'ala dia bagikan kita ni ujian sebab nak tengok semayang tak semayang, ibadat tak ibadat. Berapa banyak ada orang yang diberikan ujian sikit pun dia dah kalah. Balik daripada Mekah tu dia pakai purdah, nampak mata yang pelakon, teriak pakai sarung tangan, buat sidang akhbar. Akak ambil keputusan, akak akan berhenti daripada terlibat dengan hiburan. Ini keputusan akak. Akak dah berkulumang dengan duduk dia berada lama. Akak insaf. Ha, tuan-tuan. Ah, lepas-lepas balik haji Mekah dia nampak mata saja. Ujian Allah Ta'ala bagi. Orang ni temu ramak, yang ni masuk paper, yang ni masuk TV. Lama-lama buka, tinggal nampak muka. Sarung tangan pun buka. Lah ni pun buka dah, nampak tengkuk, nampak telinga semua. Picing awak tu kurang sikit. Sikit lagi. Akak suka kalau picing awak tu. Dah tuan-tuan. Dah picing pula dah. Ujian Allah Ta'ala bagi. Ingat senang ke tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan. Tu. Ahli setan. Azmil Mustafa. Dulu sikit punya jahat. Setan tu tuan-tuan. Nama pun ahli setan berlakon. Sekarang ni jadi pendakwah di Syria. Bawa segala anak duduk di Syria dah. Daripada pelakon mekanik. Pelakon ahli setan. Sekarang jadi orang dakwah. Pakai jubah. Buka masjid di Sepanyol. Ya, belajar di universiti tu. Di Syria. Duduk seberanak. Semua jadi berubah. Bila wartawan tanya kepada dia. Tak mau lagi kah terlibat dalam hiburan? Dunia lakonan? Dia kata. Kalau kita nak jadi baik. Dekat pun jangan. Cukuplah yang lepas-lepas lah. Apa pun tak mau lah. Walaupun dia tak jadi pelakon. Tapi orang lantik dia jadi duta. Allah gantikan rezeki dia lebih baik lagi. Daripada jadi pelakon, dia jadi apa sekarang? Duta barangan-barangan Islam. Pakaian Islam, serban Islam, tasbih Islam. Semua Islam lekal. Allah bagi rezeki kat situ pula. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala uji kepada kita, kena tahan. Allah nak tengok kepada kita sabar atau tak sabar. Yang ketiga, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah menaikkan darjat kita. Naik darjat. Manusia yang tidak diuji, darjat belum tentu naik. Semakin tinggi darjat tuan-tuan, semakin kuat ujian yang sampai kepada kita. Sebab itu kita kena sabar. Fasbir. Sabar. Sehinggalah Allah Ta'ala kata fasbir. Fasabrun jamil. Sesungguhnya sabar itu sangat cantik. Sabar itu cantik tuan-tuan. Hanya orang yang rasa sabar itu, dia rasa betapa nikmatnya kesabaran itu. Sebab selepas kesabaran, tuan-tuan akan beroleh kesenangan. Saya buat sekolah saya ni tuan-tuan, banyaknya ujian. Tuan-tuan kalau nak rasa ujian, buatlah sekolah. Buatlah sekolah. Buatlah masjid, buatlah surau, buatlah benda baik. Ujian ni Masya Allah. Tetapi kalau kita sabar, Allah Ta'ala bagi yang bukan-bukan tuan-tuan. Yang bukan-bukan Allah Ta'ala bagi. Dengan syarat satu aja, sabar. Selepas kita lulus daripada ujian, Allah Ta'ala bagikan balasan yang terbaik ke atas kita. Masalah kita sekarang ni, maksudnya kita tak mau sabar. Kita tak mau sabar dan tak boleh sabar. Tak mau sabar dan tak boleh sabar. Dua benda ini berbeza. Bila manusia tak boleh sabar, dia tak tahan dengan ujian, akhirnya dia kalah. Yang keduanya ialah dia tidak mau untuk belajar menjadi orang yang sabar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan difitnah, tuan-tuan sabar. Pahala orang yang memfitnah tuan-tuan dapat pada tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok Siti Aisyah difitnah berjahat dengan Safwan bin Mu'attal. Dituduhnya Siti Aisyah berjahat dengan Safwan. Satu Madinah kata dekat Aisyah. Sehinggalah Allah menurunkan ayat membersihkan nama Aisyah. Sampai hari kiamat, sampai dalam syurga, Aisyah adalah perempuan yang suci. Tak ada siapa jahat dengan Aisyah dan tak ada siapa Aisyah berjahat dengan dia. Siapa yang membersihkan? Yang membersihkan ialah Allah. Sebab tu kena sabar. Masalah kita hari ini tak sabar. Kasut hilang pun masjid tak main. Kasut hilang tak main. Awak tak main masjid? Tak payah. Aku dah 4 kali dah hilang. Kalaulah dia sabar, dia datang juga masjid. Dia tak payah pakai kasut. Senang tak? Senang. Mana kasut hang? Tak ada. Hilang 4 lah. Kalau aku main masjid, tak payah pakai kasut. Selamat. Kalau dia main pakai kasut pun boleh. Ikat dengan pedai ayam. Apa masalah? Ataupun dia ambil plastik, dia bubuh kasut dalam plastik, buahlah pokit baju Melayu dia. Allahu Akbar. Kasut boleh tak? Kanya ada najis kat kasut tu. Basuh elok-elok mai. Tu kedekuk sangat. Tapi jangan benci masjid. Ada orang yang ujian macam tu dia tak mau. Ada perempuan yang diuji dapat suami jahat. Suami kaki pukul, dia tak sabar. Minta cerai-cerai lah, elok lah tu hak dia. Tapi dia tak sabar. Dia kata, ustaz, saya dah ambil keputusan tak nak kahwin dah ustaz. Semua jantan jahat. Semua penipu belaka. Jahat. Mai duduk dalam bilik saya, duduk mengadu masalah dia. Masalah anak dia jahat. 3 orang anak dia, anak jantan tu jahat. Saya kata, akak, itulah sebabnya akak tak kahwin. Bila akak tak kahwin, cuba akak tengok anak akak. Anak akak tu memerlukan seorang bapa untuk menjaga anak akak. Sebab kita ni orang perempuan. Bila orang perempuan tak boleh nak jadi macam bapa, mesti ada seorang yang anak tu takut dan hormat dalam rumah. Masalah dia akak tak kahwin tu masalah dia sekarang. Nampak tak? Kak metalah anak kak dekat saya. Saya pun nak print. Tu macam mana? Lah kak, ada orang minta kak. Ada, ha? Kahwin. Tapi jahat laki-laki ustaz. Cari yang baik. Mana ada dah ustaz? Saya. Tu nama ustaz gatal. Tu yang ustaz menikah 2-3. Imam Nawawi ni sampai mati tak menikah. Mula-mula sibuk mengaji. Sibuk mengaji. Lepas habis mengaji, mengajar. Sibuk mengajar. Lepas habis mengajar, tulis kitab. Sibuk tulis kitab. Lelah orang tanya dekat dia, tuan tak kahwin ke tuan? Astaghfirullahalazim, terlupa. Terlupa nak kahwin. Balik ke kampung dia, mati tuan, tak sempat kahwin. Kita ni pula sibuk mengajak, sibuk mengajak. Nikah tak sibuk. Dan juga menikah tu, 3-4 pun cukup. Ini tetubiat kita tuan-tuan. Beza tu, Tok Guru kita dengan Tok Guru Imam Nawawi. Sibuknya mengajak, tak sempat fikir pasal menikah. Kita ni sibuk macam mana pun, menikah dan juga fikir. Tuan-tuan, yang keempat, menghapuskan dosa. Ini dialah yang Allah Ta'ala uji kita dalam bulan Ramadan ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menghapuskan dosa. Berapa banyak kita tuan-tuan dosa? Sejak daripada akil baligh sampailah sekarang, berapa banyak dosa kita? Hujan turun, habis bendang, berenang dalam hujan. Kita maki pada hujan. Celaka tu hujan. Habis duit aku, modal aku. Tuan-tuan sebut celaka hujan tu, sebenarnya kita maki siapa? Isteri kita pergi pasar, datang angin tiup kain, terselak nampak kepala. Bewok ke angin. Kita nak kata bewok ke angin tu, siapa yang kita kata sebenarnya? Dosa tu tuan-tuan, Allah yang bagi. Kenapa kata? Ada kita taubat balik rumah. Kita tak taubat. Tuan-tuan main moreh di masjid, duk maki ikan. Bodoh, siapa punya ikan ni? Setengah aja. Yang nak makan 4 orang. Bodoh betul. Tuan-tuan ada tak pergi cari tuan yang buat moreh? Minta maaf dekat dia, pasal aku panggil hang bodoh. Berapa banyak dosa-dosa-dosa-dosa kita ni tuan? Dosa dengan kucing. Bela kucing pandai, tapi bagi makan tulang dekat kucing. Isi kita makan, ngak-ngak-ngak-ngak, tumpuk. Tumpuk lebih hambat tulang. Tak manalah aku nak makan. Agak-agak kita ni bolehkah masuk syurga tuan-tuan kalau jamu kucing dengan tulang? Agak-agak bolehkah? Pikir-pikirlah tuan-tuan. Syurga teringin dengan kucing berkirah. Sedangkan Nabi kata kalau anjing tengok kamu makan, bagi anjing tu makan. Itu anjing kalau orang tengok. Kalau orang tengok, kenapa tak pergi makan? Kenapa tak panggil orang susah mai ke rumah kita, makan di rumah kita, buka puasa? Ni Allah nak hapuskan dosa kita, kenalah cari jalan. Setengah orang dia malas mai sembahyang, dia tak nak mai sembahyang. Sembahyang tarawih ni ujian, 20 rakaat, 8 rakaat ujian. Nak tengok sabar tak sabar, tujuan dia Allah nak hapuskan dosa. Tiap-tiap kali kita sujud di lantai kita tu, dahi kita tu, Allah gugurkan dosa kita. Turun tuan-tuan. Tapi masalah kita hari ini, tengoklah semayang pun nak cepat. Nak minta istighfar tak ada. Pun dah mari semayang ni pun duk kena juga. Kata dekat orang yang mari semayang, ampa buat 8 malah. Orang buat 20. Kita buat 20. Ampa buat 20. Salah. Orang buat 8 eh. Salah saja 20 tak kena, 8 tak betul. Padahal 20 pun betul, 8 pun sah. Apa masalah? Yang tak betul tu, hak tak semayang. Tu hak duduk kelak malam, hak tu tak betul. Hak main sini semua betul. 8 pun betul, 20 pun betul. Dah ustaz, macam mereka kan. Buatlah 20 tu. Ni buat tazkirah ceramah-ceramah. Bulan puasa ni patut tutuplah ceramah kan. Buat semayang kan. Bulan-bulan lain kita dah mengaji dah kan. Ni, tak tahu puak-puak ni pun gila mengaji ni payah kan. Hang kata gila. Hang yang gila. Depa mengaji gila apa? Ada setengah orang bantah buat tazkirah. Aku tak mau dengar. Depa buat lapar je. Lepas-lapar aku balik aku tak mau dengar tazkirah. Aku tak suka. Orang nak semayang dia buat tazkirah pula. Dia balik rumah dia pergi tengok wrestling. Batista lawan Undertaker dia. Lebih baik hamai tunggu di sini. Dapat juga baik tak? 8 pun betul. Hari ni tak ada tazkirah. Kita buat 20. 20 lah. Nikmat lah tu. Ada setengah dia kata 20 bida'ah. Tu yang buat 14. 14 dia belah. Eh boleh mak? Boleh lah. Berapa tu? 14. Boleh ke 14? Apa tak kata bida'ah tu? Kenapa 20 ni? Uthman ibnu Affan 60 tu. Tuan-tuan berani kata kat Uthman Ibn Affan, 60 rakaat dia buat terbayang terawih. Pi kata kat dia, bidah. Dia confirm syurga dah. Umar pun confirm syurga. Buatlah tuan-tuan. Cuma yang pesan, yang buat 8, kalau nak tiru Nabi, tiru betul-betul. Nabi buat 8, tiru betul-betul. Jangan tiru 8 je, tolong tiru panjangnya sama. Ini tiru 8, pendek tak tiru. Inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah, 9 suku habis. Berapa amat? 8, sunnah Nabi. Sunnah Nabi lah pendek 15 rakaat. Nabi satu rakaat 3 surah. Tuan-tuan pendekah 3 surah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa buat. Jadi nak tiru Nabi, nak tiru konon, tirulah 3 surah. Bengkak kaki tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan condemn orang. Semuanya betul. Yang pentingnya siapa yang mari sembahyang tarawih ni, ujian dia telah lulus. Ujian malas, ujian penat, ujian letih, ujian macam-macam, dia berjaya. Allah naikkan darjatnya, Allah hapuskan dosanya. Balik sekali lagi tuan-tuan tu, satu langkah satu dosa hapus, naik satu pahala, hilang satu dosa, naik satu darjat. Apa lagi tuan-tuan nak? Allah Ustaz, maknanya kalau makin jauh Ustaz, makin banyak pahala Ustaz, makin banyak pahala. Sayang Ustaz, rumah saya tertutup masjid depan tu dia lah, belaga pagar Ustaz. Kalau begitu pendekkan langkah. Ni kan tuan-tuan pusing satu taman muhibah pula sampai taman udah pun pergi. Ha, di mana ni? Masjid. Awak jauh sangat saja cari pahala lebih. Eh, itu bukan pahala lebih, itu bengong lebih. Tuan-tuan hanya perlu kecilkan langkah jelah. Tak jalan sampai lah. Kecil macam ocean jalan. Allah naikkan darjat, Allah hapuskan dosa. Apa lagi nak tuan-tuan ujian? Sehinggalah Nabi kata siapa yang sakit, malaikat mai dekat dia. Baru ni saya ceramah dekat satu hospital, saya tanya pada doktor, tuan, ada berapa ramai doktor sini yang kena sel semua babi? Tak ada. Nurse? Tak ada. Hai, duk jaga orang sakit tiap-tiap hari, takkan tak ada kena sel semua babi? Tak ada Ustaz, setakat ni okey lah, so far so good. Tak ada siapa sakit? Tak ada. Alhamdulillah. Saya tanya pada mereka, tuan-tuan tahu tak pasal apa tuan-tuan tak kena sel semua babi? Pasal apa? Sedangkan tuan-tuan berhadapan dengan pesakit. Tuan-tuan duk pegang mereka. Tuan-tuan duk injek mereka. Tuan-tuan duk masak ayak kat mereka. Tuan-tuan duk pasang oksigen kat mereka. Sebab rahmat Allah turun pada tuan-tuan. Kerana Nabi kata siapa-siapa yang jaga orang sakit, 70 ribu malaikat jaga dia. 70 ribu malaikat doa pada orang yang jaga orang sakit. Sabar. Yang kedua, di mana lagi yang malaikat turun? Yang malaikat turun ialah siapa-siapa yang mai menuntut ilmu. 70 ribu malaikat datang. Sebab tu tuan-tuan malam ni tak ada siapa pun yang bertoping tuan-tuan. Siapa yang bertoping muka? Tak ada. Ada orang balik semayang Jumaat pakai toping muka, balik-balik kena masuk hospital. Tak ada. Di mana dia kena semua babi? Balik semayang Jumaat. Ada? Tak ada. Sebab apa? Allah bagi. Sebab tu kena sabar. Start masuk aja bulan Ramadan, mana ada mati banyak. Sebelum Ramadan 5 orang, 6 orang, 4 orang mati. Ni yang tuan-tuan kena kaji. Kerahmatan itu. Bila kita mari berhadapan dengan ujian, sebenarnya Allah nak bagi yang terbaik. Banyak orang hantar mesej pada saya, yang telefon pada saya, Ustaz, pakailah topeng. Ustaz kena buat suntikan antiviral. Ustaz berhadapan dengan ratusan manusia sehari, ribuan manusia sehari. Saya kata tak payah. Saya yakin dengan Allah, saya yakin dengan Nabi. InsyaAllah Allah lindung saya. Tuan-tuan, saya pi nak masuk kereta, satu panggilan daripada hospital telefon. Dia kata, Ustaz, tolong main hospital Ustaz. Ada 3 patient H1N1. Dia tak cerita H1N1. Dia kata, main Ustaz, koma Ustaz. Saya tunggu Ustaz di parking hospital. Saya ni pergi. Pukul 1 saya sampai. Depa tak cerita pun sesemua babi. Sakit apa ni abang? Dia mula kencing manis. Lepas tu dia batuklah empedu. Lepas tu koma Ustaz. Lah 3 hari dia tak sedar. ICU tu hari. Jadi kami panggil Ustaz ni minta tolong baca doa lah. Kebetulan dia pegawai besar di hospital. Dia bukan doktor, dia pegawai bahagian pengurusan. Saya pergi masuk dalam ward ICU ni tuan-tuan. Bila masuk, saya tengok semua bertoping. Tinggal saya yang tak bertoping. Ini sakit apa buat-buat ni? Semua basuh tangan. Ustaz, tolong basuh tangan. Masuk-masuk rupanya H1N1. Tiga-tiga oksigen. Tiga-tiga tak sedar. Doktor, nurse, mak bapak, keluarga pakat tunggu saya lah, minta baca doa. Saya kata, sakit apa ni tuan? Biasalah ustaz. Depa tak bagi saya pun topeng, tak apa. Yakin pada Allah. Ustaz minta tolong baca doa. Mudah-mudahan tiga orang ni sembuh. Saya pun elok nak baca doa, mak dia ni kata, mak dia ni, ustaz, ni bukalah sikit pintu kaca cermin tu. Doktor, buka sah, ustaz nak baca. Doktor kata, tak boleh makcik, pintu tu kena tutup sentiasa. Sekejap lagi doa tak sampai. Saya memenuh tengok, tak apa makcik, tak buka pun tak apa. Tak mau buka juga, tak apa makcik, doa ni peti besi masuk makcik. Oi. Tak, tak mau ustaz nak buka juga, doa tu senang masuk pi. Doktor pun buka pintu. Ah ha, doa. Alhamdulillah, ha, tutup balik. Itulah yang kata kasih mak pada anak tuan-tuan. Dia suruh buka juga tu. Nak doa tu nak sampai. Ingat senang doa nak pergi. Saya balik rumah hari Sabtu malam. Hari Ahad saya ceramah. Hari Ahad pagi dia telefon ustaz. Alhamdulillah. Anak saya dah sedar. Dah makan. Terima kasih banyak-banyak. Saya kata bukan pada saya. Pada Allah. Syukur pada Allah. Hari Selasa dia telefon pula ustaz. Anak saya dah pindah wad biasa, dah boleh bercakap semua ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Tuan-tuan, sebab tu saya katakan tadi, kena yakin pada Allah. Allah Ta'ala nak bagi satu benda. Apa benda yang orang tanya pada saya, ustaz mengajak tak letih kan? Tuan-tuan, malam ni saya kena balik Ipoh. Saya kena tidur dengan anak-anak. Pukul apa nak sampai Ipoh? Mungkin pukul 3, pukul 2. Pukul 7.30 pagi besok, saya kena patah balik ke Taiping. Pukul 9 ada program di Taiping. Pukul 11, saya kena pergi ke Matang, tempat mie udang. Tapi bukan mie udang lah. Dekat situ lah. Pukul 11, ceramah. Saya kena patah balik ke Ipoh pula besok. Malam besok, saya ada di Kampung Gajah. Hari Ahad. Hari Isnin, malam, saya di Bukit Tambun, Pulau Pinang. Hari Selasa, di Seberang Perai. Hari Rabu, saya di Ceras, Kuala Lumpur. Hari itu saya ingat, hari saya ingat lah. Minggu ni semuanya outstation lah. Orang suka tanya saya, ustaz makan apa? Kopi apa ustaz makan? Kopi janda? Laka? Jantan? Mais cawan? Ada orang yang hantar ubat saya macam-macam, dia main hantar. Ada yang hantar ubat biang. Ada yang hantar air. Nak cuci apa nama tu, pipe tu. Nak bagi kuat. Bayu-bayu, perkerbala ke semua macam-macam. Dia bagi saya test. Minggu depan dia main pula. Ustaz, macam mana ustaz? Kopi yang ustaz bagi minum tu, okey ustaz? Okey, bagus. Tolong-tolong buat macam ni ustaz. Dia pun nak ambil gambar. Dia suruh tak tangan macam ni. Pegang kopi, tak tangan macam tu. Eh, saya kata saya tak mahu. Saya lagi keluar paper. Oh, Ustaz Kazim dah makan. Terbukti baik. Eh, saya tak mahu. Saya kata saya tak makan pun kopi tu. Ada rumah saya. Dalam almari saya pun ada lagi. Saya tak makan suplemen. Saya tak makan vitamin C. Saya tak makan apa pun tuan-tuan. Yang saya ambil satu benda aja. Yang Nabi suruh makan. Habbatus sauda. Itulah makanan saya. Saya pergi Mesir. Saya buat balik habbatus sauda. Satu beg tuan-tuan. Satu beg haji tu. Kan beg galah tu. Beg besar tu. Saya angkut beg jemaah saya. Pitak setempat. Tengok-tengok beg saya tak ada. Oh sudah. Beg makji semua ada. Beg saya tak ada. Rupanya polis tahan. Muhammad Kazim. Naam. Lih. Tahan. Iftah. Buka. Dia kata. Mama muskil. Iftah. Oi. Orang Mesir. Garang. Perang. Garang belakang. Buka beg tuan-tuan. Penuh dengan ubat habbatus sauda. Masya Allah. Kazim. Saya kata apa Kazim? Kazir. Rupanya tak boleh buat balik tuan-tuan. Dia barang larangan. Mana saya tahu saya beli satu beg awak balik. Saya kata, ana ustazun, ana mudarris. Ishtaraitu li talamidh li hadiyyati li talamidh. Afmali. Ismahli. Minta memohon, dia ni nak duit apa ni, saya kata. Nak duit, tinggallah benda ni. Saya kata, ismahli. Okey, ya Allah. Oh, tutup, selamat tuan-tuan. Itulah makanan saya setiap pagi. Pagi-pagi, saya minum madu lebah. Sebelum saya pi sembahyang subuh. Biar mula-mula masuk dalam badan kita, madu lebah. Balik pada sembahyang subuh, nak pi kerja pukul 8:30. Oat, satu gelas. Madu habatus sauda, 2 biji. Itulah makanan saya. Madu lebah, habatus sauda dan oat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Allah bagi sihat. Sebab itu bila anak saya kena demam baru ni 42 dengan 40 darjah. Doktor nak suntik ke apa saya tak bagi. Tak payah. Depa makan habatus sauda. Bagi makan tuan-tuan lega. Pelajar saya cucu dia kena sel semua babi. Minta ayak penawar mai di rumah. Saya kata cocok antiviral belum? Belum. Jangan cocok saya kata. Makan habatus sauda. Lepas dia makan 1 biji tuan-tuan lega dengan izin Tuhan. Bukankah Nabi kata segala penyakit ubatnya habatus sauda melainkan mati? Berapa ramai yang kata ikut Nabi tapi tak yakin dengan Nabi. Ustaz menegah habatus sauda ke? Tak ha. Saya bukan menegah habatus sauda, saya tak ada. Cuma saya cerita benda ni sebab saya bercakap dengan doktor pakar baru ni. 2 jam dia telefon saya. Dia kata, betul ke ustaz? Ustaz ada bagi makan pelajar ustaz habatus sauda bila cucu dia kena asma babi? Saya kata, ya. Lega ke ustaz? Ya. Saya tanya pak siapa? Doktor tanya. Ustaz, maklumat ustaz. Kami sekarang sedang buat kajian. Ubat apakah untuk sesama babi? Sebab sekarang ini, Amerika sedang mengeluarkan vaksin besar-besaran untuk ubat sesama babi yang diperbuat daripada lemak babi. Yang ni yang kami takut dan dia minta supaya benda ni tak berlaku. Dia kata pada saya, ustaz, H1N1 ini seolah-olah ciptaan mereka, virus ni ciptaan mereka, mereka yang sebarkan dan mereka akan cipta satu ubat untuk rawat dia dan ubat ini diperbuat daripada babi. Macam ular yang patuk orang, nak hilangkan patukan bisa tadi menggunakan bisa ular. Yang inilah yang mereka sedang buat sekarang ustaz. Sebab tu kami sekarang tengah kumpul, apakah cara dia? Saya kata habatus sauda, doktor. Dia kata, ustaz, inilah masalah dia. Kawan-kawan saya tak yakin dengan habatus sauda. Sebab tu saya nak testimoni daripada ustaz. Saya kata, cakap. Kalau mereka nak, saya boleh tunjukkan bukti. 2 anak saya dan seorang pelajar saya yang kena cucu dia H1N1. Lega tuan-tuan. Dengan habatus sauda. Makan selalu. Tuan-tuan, yang keduanya, doa yang saya baca kepada anak makcik tadi dan 3 pesakit di hospital tadi, doa yang Nabi baca tiap-tiap kali dilanda dengan selsema dan wabak. Bismillahil kabir, a'udzu billahil azim, min kulli syarrin 'arqin na'arin wa min syarri harin nar. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah. Tuan-tuan amallah. Ada orang yang habatus sauda pun tak tahu. Malam ni baru dengar. Habatus sauda tu apa? Orang. Nama orang ni, orang duduk kat Ipoh tu. Ha, sudah tuan-tuan. Sampai tak tahu. Okey, tuan-tuan saya minta lah. Cari habatus sauda. Ada yang jual dalam kopi. Ada yang jadi minyak. Yang saya duk ambil, barakah. Yang anak-anak kita daripada Mesir riwayat balik tu. Kotak hijau. Yang tu saya syorkan. Kalau tuan-tuan tak boleh telan, tuan-tuan ambil gelas. Tuan-tuan buka, kacau. Tuan-tuan minum. InsyaAllah tuan-tuan, anak kita ke kita akan sesema ni hilang. Punya senang Nabi sebut. Tapi kita tak mau, kita nak cari yang lain. Jadi susah lah. Yang kelima, yang terakhir. Faedah daripada ujian Tuhan. Allah nak bagi ilmu. Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi ujian pada kita sebenarnya ilmu itu. Tuan-tuan pancit tayar motor tengah jalan. Kedai tak ada. Pekan jauh. Apa aku nak buat? Apa aku nak buat? Ilmu datang nanti. Buka tayar ada. Tapi tayar tak ada. Nak tinggal motor lagi hilang. Ada yang cerdik, dia buka tayar motor. Dia tahan kereta. Pergi repair tayar kat kedai. balik repair, motor tak ada, tinggal tayar. Rasa tadi aku pakai tang sini pun tak cerdik juga tuan-tuan. Ada orang yang heret motor kena 20 batu tak mati dia. Ada orang yang naik juga mempunyai bila naik gedeg-gedeg-gedeg-gedeg goyang. Kalaulah dia ada akai tuan-tuan, dia ambil lalang, dia konyok-konyok lalang, dia bubuh dalam tayar motor dia. Akhirnya dia boleh berjalan sampai ke kedai. Itu namanya ilmu. Yang ni yang Allah nak bagi selepas ujian. Selepas ujian mesti ada ilmu. Akak-akak di belakang tu, bila masak nasi pakai baju kurung, mak mertua mai pakai baju kurung lawa lah, duk goreng mi. Sambil duk goreng mi, mata duk tengok tali besen Puteri Aurora Beradu. Duk tengok. Tengah duk-duk goreng tu terbakar. Terbakar baju habis lengan ni terbakar. Lagi kibah lagi menyala api. Masuk hospital Sultanah Bahiyah. Terbakar kulit ni habis. Doktor duk cuci. Doktor ingat tak sakit ke? Doktor nurse duk cuci. Kawan saya terbakar tuan-tuan. Dia sepak generator. Waktu tengah duk isi minyak, generator hidup. Tu pun cerdik juga. Terbakar habis kaki ni. Saya tanya dekat dia macam mana sakit ke hari. Doktor cuci, nurse cuci setiap hari ke? Setiap hari cuci, sakit. Sakit lah. Dia ambil kulit punggung ku ni, dia bubuh tang sini pula. Tak lekat pula. Tentu? Tu nak ambil kulit punggung pula sini pula ni. Seksa je tuan-tuan. Sakit lah cuci. Apa tak sakit? Aku fikir nurse tu perempuan. Kalau jantan aku terajar lama lah. Subhanallah. Tu yang nak kata sakit tuan-tuan. Sebenarnya sakit tu pun ilmu. Abang, nak kena sembahyang ni abang? Bakar ni nak sembahyang tak? Tahu. Abang pergi tanya ustaz. Ustaz mana aku nak tanya? Pergi tanya ustaz. Ustaz Kazim pun ada. Mula-mula tak tahu nombor Ustaz Kazim. Lah dah tahu dah. Pasal apa? Pasal tangan terbakar. Kalaulah tangan tak terbakar, mampus tak tahu nombor telefon. Dia pun telefon ustaz. Ya ni saya ni, rumah saya terbakar tangan nak ni. Nak kena sembahyang ustaz? Kalau terbakar seluruh badan pun kena sembahyang abang weh. Ya ke? Ha, kena sembahyang. Tak apa, saya beritahu kat dia. Pah, ustaz kata kena sembahyang. Tahu lah kena sembahyang. Nak ambil wuduk macam mana? Tanyalah sampai habis. Oh, betul juga no. Dia telefon lagi ustaz. Ustaz, tangan kanan tu habis ustaz eh. Sampai ke siku tak boleh kena ayam ustaz. Tayamum tak boleh ustaz eh. Jadi, belah mana nak wuduk ustaz? Belah kiri elok tak? Ha, kiri elok. Kalau gitu, belah kiri je wuduk. Belah kanan tak payahlah, pasal dia sakit. Saya pun tak boleh kena kan, tak boleh. Ha, gelap tu semayang sajalah. Oh gitu, okey okey okey. Tak apa, tak masalah tak? Ha, ni pa, ustaz kata belah kiri yang hang wuduk, belah kanan tak sahlah, pasal hang tak boleh kena ayak. Saya pun tak boleh. Tu kena qada tak abang? Tak tanya pula, kena qada tak qada. Silap betul dah. Pergi telefon lagi. Kalaulah isteri tu tak terbakar, dia pergi tanya. Abang, kalau abang ni, kalau cek tangan ni, doktor tak boleh gerak ni, kena buat fisioterapi abang ni. Macam mana nak ambil wuduk ni? Nak buka pipe macam mana ni, tangan tak boleh gerak ni? Boleh tak abang pergi wuduk kat saya? Ya tak ya juga ni, silap dia lah. Pergi tanya lagi ustaz, boleh tak saya ambil wuduk untuk isteri saya ustaz? Boleh ha? Eh tak batal ke ustaz? Batal apa? Abang pakai sarung tangan. Oh, boleh ustaz no? Itu pun tak tahu. Jadi sarung tangan tu macam mana ustaz? Yang sarung tangan getah ke sarung tangan orang motong getah? Sarung tangan getah lain, motong getah lain. Yang motong getah tak mau pasal dia kain, dia tak ci. Abang kena ambil yang getah tu, dia telak air. Jadi abang ambil wudu untuk isteri abang. Oh gitu. Senang gila ustaz ya. Orang muda sekarang kan gila je tuan-tuan. Bukankah dapat ilmu tu tuan-tuan? Sebab tu kalau akak-akak nak dapat ilmu, abang-abang nak dapat ilmu, minta-mintalah isteri terbakar tuan-tuan. Mudah-mudahan dapatlah ilmu. Jadi tuan-tuan, jangan kita marah dengan ujian. Tuan-tuan, hanya satu benda ya. Tuan-tuan pergi hospital, masuk air. Intravenous drip. Intravenous drip. Nama dia. Cocok. Ambil plaster, pak. Cocok air. Cocok darah. Cocok ubat. Macam mana nak semayang? Macam mana nak semayang? Nak tayamum kah? Nak buka kah? Nak kena buka ini kah? Subhanallah. Berapa ramai tak tahu. Sebab tu bila sakit, sebenarnya kita banyak dapat ilmu. Bukan saja-saja Allah bagi ujian pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, belajarlah, tuntutlah ilmu. Mudah-mudahan banyak manfaat dapat pada kita. Sabarlah bila kita ada ujian, sebenarnya Tuhan nak bagi yang terbaik pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 11:10 lah. Lebih masa lah. Jadi kita ni nak raya lagi 14 hari, 16 hari, lebih kurang 15 hari. Lagu raya pun terbit lah. Ya? 2 minggu lepas tak dibenarkan terbit. Bermula 15 puasa, ha, boleh terbit lah. Tak lama lagi Pi Ramli pun terbit. Semua Ahmad Jaiz, selamat hari raya. Terbit lah Ahmad Jaiz. Ya? Tuan-tuan ni semua minat Ahmad Jaiz ni. Ya, semua minat ni gelisah. Nampak semua gelisah ni. Pukul 11 tak habis lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, ada orang yang dah beli baju raya, ada orang yang dah beli kuih raya, ada yang dah buat kuih raya. Bagus ya tu. Ada setengah orang beli baju raya ke anak dia, gantung dalam lemari. Anak pegang pun tak boleh, takut kotok. Ha, jangan duk try kotak bagi raya. Tak kira nak pakai bagi raya tu. Oh, cengengnya mak. Masalah dia sempat ke raya? Biarlah dia pakai. Serupalah dengan kuih raya. Mak duk buat kuih semprit ni. Tenyih kuih semprit. Sak kembang, sak tak kembang. Kadang-kadang dah masak, anak mari ambil kuih tu, mak tanpa tangan anak. Adik, yang tu mak nak jamu ke orang. Ambil yang hitam tu. Yang hangit tu. Yang ni mak nak taruh. Kesian ke anak tuan-tuan. Tuan-tuan tak kesiankah ke anak? Kita buat untuk makan. Sebab siapa yang bagi hangit? Bagilah dia makan. Kadang-kadang suami pun kena marah. Abang pun macam budak-budak juga. Itu kita nak taruh. Ambil hangit tu. Suami bawa satu pinggan hangit duduk depan TV. Melekat celah-celah gigi ni. Semua hangit. Buatnya mati suami tu agak-agak menyesal tak? Menyesal tak tuan-tuan? Pipi semayang tarawih balik kena langgar motor mati. Macam mana Kak Ha ni? Kak Ha tak perasan ke dia nak pi tu? Dia duduk makan kuih. Dia minta kuih tu. Dia mula lah. Dia rasa menyesal. Duk suruh dia ambil hangit. Tu yang tuan-tuan pergi tahlil 3 malam rumah dia. 3-3 malam. Semprit belakang. Tok Bilal tu cirit 3 malam. Sebab tu sementara mereka tengah hidup ni, bagilah tuan-tuan. Beli baju pakailah man. Oi. Esok raya aku tak ada pakai. Benda tuan-tuan duk beli Alman London ke apa, kasihan ke anak. Sorok bawah katil, sorok dalam kabinet. Yang budak tu nak makan, bagilah makan. Kasihan. Mati menyesal tuan-tuan. Banyak orang lepas mati baru menyesal. Masa hidup tak nak bagi. Sebab tu kalau bagi, kalau ada permintaan yang boleh tunai, bagilah. Supaya tak mengkelam. Takat kuih tu bagilah. Kak-kak nak. Kalau suami nak menikah lain tu bagilah. Esok mati suami tu menyesal. Jenuh buat tahlil pula. Nyampah aku tengok ustaz ni. Disebabkan orang perempuan menyampah, saya pun berhenti lah tuan-tuan. Mereka tak suka saya, nampak tu. Jadi cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum, mafarriq jam'ahum, masyattid kalimatahum, wa zalzil aqdamahum, wa salit 'alaihim kalba min kilabik ya qaharil jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, izimhum mansurna 'alaihim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.